السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para pendengar Radio Raja, para pemirsa TV Raja, di mana saja anda untuk berada, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita, yaitu kajian Ta'lim al-Lughah al-Arabiyyah, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Kita sudah masuk kepada latihan yang keempat, yaitu sampai ke nomor 2. Insyaallah malam ini kita lanjutkan nomor yang ketiga, rakam salis, yaitu masih terkait latihan, yaitu penggunaan asyartiyah, yaitu atau jumlah asyartiyah, kalimat syartiyah, di mana di situ ada adatus syarti, kemudian ada fi'il syarat, kemudian ada jab syarat. Nah, di sini diminta kepada pendengar Radio Raja dan para pemirsa TV Raja, yaitu khabarnya, jab syaratnya dalam bentuk pertama, dalam bentuk jumlah ismiyah. Ini sudah kita ungkapkan pada pekan yang lalu. Kemudian yang kedua, fi'lan talabian dalam bentuk amar, ini juga sudah kita jawab. Insyaallah kita lanjutkan, yaitu dalam bentuk fi'lan talabian, yaitu dalam bentuk nahi, yaitu larangan. Taib, sebagaimana pekan yang lalu, di mana kami minta kepada antum sekalian untuk bisa menjawab latihan ini, agar kajian ini bisa berjalan dengan baik, tidak memakan waktu terlalu lama, karena antum telah diminta untuk sebagai wajib manzili untuk mempersiapkan ijabah, jawaban-jawaban sebagaimana yang minta di latihan ini. Tayyib, tafadhal al-sanisan. Kita masuk latihan keempat atau nomor 4 ya. Nah, baik. Jazakumullah khairan. Nomor 3, afwan. Kita berikan kesempatan langsung di line telepon 0218236543. Silakan Anda bisa membuka di halaman 128. Kita mohon maaf 127 di poin yang ketiga tadi, nomor ketiga, fi'lan talabian an-nahyu ya. Fi'lan talabian an-nahyu. Kami berikan kesempatan via telepon yang pertama di 0218236543. Silakan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Irfan? Naam, Ustaz. Di Bandung? Naam. Baik. Bulan wasah, nah. Masyaallah. Tafadhal ya Abu Irfan. Rakmun salis? Naam. Rabi. Rakam salis. Rakmun salis. Fi'lan taliban. Talabian, bukan taliban, talabian, talab. Iya. Yeah. Talabian. Iya. Yeah. Fi'lan talabian itu ya, itu ada talabian, kita sudah dia, itu ada ya'un nisbah. Nah, karena talab, iya, talab itu masdar, masdar tidak bisa dijadikan na'at, maka itu untuk dijadikan na'at, maka masukkan ya'un nisbah. Iya, bertasydid. Fi'lan talabian. Iya. Anaf. Fi'lan talabian an-nahyu. An-nahyu. Apa arti fi'lan talabian? Fi'il yang berupa permintaan. Iya, kata kerja ya. Fi'il itu kata kerja, talab, permintaan. Ya, permintaan. Iya, permintaan sih adalah an-nahyu, larangan. Maksudnya apa? An-nahyu, ya. Permintaan, karena permintaan talab itu ada dua macam. Ada nama talabut fi'li, yang kedua talabut tarki. Talabul fi'li, yang kedua talabut tarki. Iya, halo? Iya, Ustaz. Iya, jadi talab itu, permintaan, permintaan ini tidak selamanya bentuk perintah ya. Jadi ada namanya talabul fi'li, permintaan untuk dikerjakan. Mm-hmm. Yang kedua talabut tarki, permintaan untuk ditinggalkan. Nah, di sini adalah bentuk talabut tarki. Talabut. Iya, permintaan untuk ditinggalkan itu apa? An-nahyu, larangan. Nah. Iya, tafadhal. Al-misal. Idza ja'aka Umaru. Mm-hmm. Fala taqullahu shay'an anni. Jayid. Idza ja'aka Umaru, fala taqullahu shay'an anni. Ahsanta. Jayid. Naam. Taib. Cuma idza ini juga syartiyah, tapi dia tidak menjazamkan fi'il, tidak menjazamkan fi'il syarat maupun jab syarat. Naam. Iya. Jadi berbeda dengan apa? Ada atau ada waktu syart yang lainnya. Ya. Yang sudah kita pelajari. Ya, tetap di idza ini ada syarat, ya. Ada tu syartin, cuma dia bedanya apa? Dia tidak menjazamkan. Nah. Taib, tafadhal. Apa artinya? Bisa terjemahkan? Jika Umar datang kepadamu, maka janganlah engkau katakan kepadanya sesuatu tentang aku. Iya. Ahsanta. Ada contoh lain? Cuma satu. Baru satu. Taib, kalau gitu saya coba terjemahkan dalam bahasa, ya. Nanti atau bahasa Arab, coba antum terjemahkan. Jika kamu sampai di awal waktu, maka janganlah kamu berangkat sebelum saya sampai. Ya. Jika kamu sampai. Ya, jika kamu sampai di awal waktu, maka janganlah kamu berangkat sebelum saya sampai. Ya. Berarti apa? Minta ditunggu saya, kan? Oh iya. Iya. Jadi jika kamu sampai di awal waktu, maka jangan kamu berangkat sebelum saya sampai. Aduh. Baik, coba kita terjemahkan, ya, satu persatu. Jika itu in ya, iya. Kemudian sampai. Wasalta. Atau pakai fi'il mudhari. In. Intasil. Iya. Intasil. Jika kamu sampai di awal waktu, mubakiran bisa kan? Mubakiran, iya betul. Mubakiran itu tidak mesti di pagi hari, ya. Iya. Mubakiran itu adalah sampai di awal waktu, bisa siang, iya kan? Iya, itu yang perlu saya ingatkan. Iya. Jadi tidak selamanya mubakiran itu apa? Pagi-pagi, tidak. Artinya sampainya di awal waktu. Umpamanya janjinya jam berapa? Janjinya ketemu jam 1, tapi dia sudah sampai jam 12. Maza naqulahu? Masya Allah, anta jikta mubakiran. Anta jikta mubakiran. Ya, kamu datang apa di awal waktu. Belum sampai waktu tertentu kan, ya, engkau sudah sampai. Nah, itu gunakan mubakiran. Ya. Taib, jayid. Intasil mubakiran. Intasil mubakiran. Maka jangan kamu berangkat. Fala tazhab atau fala tantaliq, fala tarhal, fala tantalaq. Iya, tantaliq. Tantaliq. Iya, intalaqa yantaliqu, bertolak atau juga berangkat, fala tantaliq. Atau juga tarhal, fala tarhal. Tarhal. Naam, rahala yarhalu itu berangkat. Oh, naam. Fala tarhal, fala tantaliq, fala tazhab. Naam. Sebelum saya sampai. Qabla. Sebelum sudah saya sampai. Nah, ini bisa pakai fi'il, bisa pakai masdar. Tapi kalau fi'il mesti ada an. Oh. Itu diingat, kata qabla dan ba'da, kalau setelahnya bentuk fi'il harus ada an. Jadi, ya, ba'da'an, qabla'an. Nah, setelah berfi'il. Jadi, qabla'an asila. Oh, qabla'an asila. Iya, qabla'an asila. Atau masdar. Qabla. Apa masdar wasala? Wasila. Iya, karena itu kan masdar mu'awwal, ya. An dan fi'il itu dikatakan masdar mu'awwal. Bisa dipakai masdar sharih. Nah, kalau dia pakai masdar sari berarti qabla itu diidhafakan kepada isim selanjutnya, yaitu masdar. Jadi qabla. Qabla silni. Sebelum saya sampai. Apa masdar wasala yasilu? Wusul. Wusulun. Wusul. Iya. Waw, sad, waw, lam. Wusul. Jadi qabla. Wusul. Sebelum saya sampai, qabla wusuli. Qabla wusuli. Iya, qabla wusuli. Coba ulang kembali. Iza intasil. Intasil. Iya. Intasil mubakiron. Iya. Fala tarhal. Atau fala tadhab. Fala tantaliq. Fala tantaliq. Qabla usuli. Atau fi'il. Qabla an asila. Iya. Wasala yasilu. Mudarinya. Wasala yasilu. Itu fi'il misal. Wasala yasilu. Sorry. Jadi masuk an. Mansub. Qabla an asila. Iya. An asila. Sebelum saya sampai. Atau qabla usuli. Nah. Jadi kedua-duanya boleh dipakai. Mau pakai fi'il tapi harus ada an, atau pakai masdar sharih. Ya. Nah. Baik. Satu lagi. Siapa yang telah masuk, maka jangan dia keluar. Siapa yang telah masuk, maka jangan dia keluar. Nah, ini kan lanahia kan? Ya. Minta lanahia. Maka jangan dia keluar. Man yakhruj. Siapa yang telah masuk? Apa fi'il mudho', fi'il masuk? Man dakhala. Iya. Man dakhala. Siapa yang telah masuk? Maka jangan dia keluar. Fala yakhruj. Iya. Iya, jaga fala yadkhul. Tapi man dakhal fala yakhruj. Man dakhala fala yakhruj. Man dakhal fala yakhruj. Iya, man dakhala fala yakhruj. Iya. Man dakhala atau man dakhalat? Ya, fi'il madhi kan mabni kan? Man dakhala. Man dakhala. Iya, tapi kalau untuk bicara boleh saja diwakafkan man dakhal. Oh. Iya, itu kan wakaf ya. Oh, nah. Ya, tapi kalau dilanjutkan ya difatahkan ya karena fi'il madhi. Man dakhala fala yakhruj. Iya. Nah, di sini mana nahinya? Fala. Iya, la itu la nahia, maka itu fiil setelahnya apa? Hukumnya apa? Majzum. Tanda jazamnya sukun. Karena. Ya, itu jazam itu bukan karena jawab syarat. Tapi karena apa? La nahia. Karena la nahia, maka itu huruf fa harus masuk. Maaf. Ahsan. Barakallahu fiik. Barakallahu. Afwan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Ya, Akh Abu Irfan di Bandung. Jazakumullah khairan atas soal yang diberikan dan jawaban, dan juga tadi sudah menyebutkan translate terjemahan ke bahasa Arab dari soal yang diberikan Ustaz ya. Tepat Ustaz ya? Alhamdulillah. Iya. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan di 0218236543. Masih di nomor yang sama, Ustaz? Ya, silakan ya. Baik, silakan. Mau juga nomor pertama juga boleh, nomor dua boleh. Ini kan melatih ya. Iya. Silakan di 0218236543 di belakang Bu Irfan, kita angkat kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Abdillah. Ya. Di Solo, Om. Alhamdulillah, silakan. Naam, tafadhal ya Ummu Abdillah. Nomor asalis tadi. Baik, naam. Rakam salis. Man arada ayat wajana salatu syrik billah. Naam, man arada an yadkhulal jannata salatu syrik billah. Fala tusyrik billah. Baik, ahsan, masyaallah. Jadi mana fi'il syaratnya? Arada. Man arada. Iya. An yadkhulal jannah. Mana jawab syaratnya? Fala. Naam. Fala. Tusyrik billah. Fala tusyrik atau fala yusyrik? Fala yusyrik billah. Iya. Pakai iya ya, bukan pakai ta ya. Fala yusyrik. Iya, karena tadi itu man arada. Tadi man arada. Karena man arada berarti dia laki-laki. Kan gitu, atau umum ya. Ya, man arada ini termasuk man ini adalah lafaz umum ya. Maka man arada kecuali kalau maksud adalah perempuan, jadi man aradat, kan gitu. Kalau man aradat maka jawabnya fala tusyrik, pakai ta ya. Tapi kalau jawab apa maksudnya umum, Karena man arada itu bukan hanya laki-laki, masuk wanita. Karena man ini termasuk min al-fadl umum. Istifham atau syarat ya, afwan syarat. Jadi man arada an yadkhul al-jannah. Iya, itu pakai an dan pakai fi'il mudhari. Bisa juga pakai masdar, ya. Kalau pakai masdar gimana? Man iya. Dukhul jannah. Aradanya mana? Man arada. Dukhul jannah. Kasih harakat, semuanya kasih harakat. Man arada. Iya. Dukhul jannah. Jannahnya baris apa itu? Dukhul jannati. Ya, iya. Jadi harus kena kita ini belajar ya. Tolong diharakat semuanya, terutama yang harakat akhir ya, karena itu masalah i'rab. Jadi man arada dukhulal jannati. Nah, itu namanya pakai masdar. Sebagaimana tadi pakai qablah setelahnya an dan fi'il, boleh juga pakai masdar ya. Demikian juga maf'ul daripada arada. Nah, man arada ini maf'ul, terkadang maf'ul ada dalam bentuk masdar muawwal. Atau pakai masdar sharih. Jadi man arada an yadkhulal jannata atau man arada dukhulal jannati, maknanya sama ya, tidak berubah ya. Maksudnya sama. Fala yushrik billah. Jadi fala yushrik billah. Itu yushrik itu majzum ya. Betul. Ya, satu. Majzum. Majzum kenapa? Ada lam nahiyah. Bukan lam, la nahiyah. La. Ya, la nahiyah. La nahiyah. Betul. Fala yushrik billah. Jadi la nahiyah ini tidak mesti harus masuk kepada apa? Kepada mukhatab. Ya. Kan sering diajarkan adalah masuk pada fi'il mukhatab. Itu orang kedua. Fala apa? La takhruj, la tadkhul, jangan keluar, jangan masuk, la ta'kul, jangan makan, la taqum, jangan berdiri. Ya, itu untuk tahap awal memang diajarkan seperti itu, masuk pada mukhatab. Tapi tidak selamanya masuk pada mukhatab. Boleh masuk pada ghaib. Sebagaimana tadi yang dicontohkan. Dan juga beberapa contoh sebelumnya. Ya. Fala yushrik billah. Ahsan. Taib. Masih ada contoh lain? Atau silakan yang nomor mana? Rabian. Taib. Ahsan. Taib. Rabian. In aroda. Baca dulu. Rabiannya apa itu? Permintaannya. Fi'lan talabiyan. Iya. Al-istifham. Al-istifham. Iya. Fi'lan talabiyan. Yaitu apa? Al-istifhama. Al-istifhama. Itu istifham. Apa itu istifham? Pertanyaan. Iya. Bentuk pertanyaan. Iya. Silakan. In arada ayyuhibba wa rasulahu fama ya'mal a'idi in arada ayyuhibbu wa rasulahu in arada ayyuhibba an yuhibba wa an yuhibba Allah wa rasulahu fama ya'mal. Bukan fama ya'mal, famadha. Famadha ya'mal. Famadha ya'malu. Jadi, famadha ya'mal. Jadi man arada an yuhibballaha wa rasulahu, famadha ya'malu. Baik. Sahih, ahsant. Nah, famadha ya'malu. Coba terjemahkan. Jika ingin mencintai Allah dan Rasulnya. Siapa? Jika dia ingin mencintai Allah dan Rasulnya, iya. Apa yang ia amalkan? Nah, apa yang diamalkan? Ya. Jayid in arada, arada arti huwa seseorang ya, iya. Atau pakai man juga bisa. Man arada. Nah, man arada an yuhibballaha wa rasulahu, famadha ya'malu? Iya. Siapa yang ingin mencintai Allah dan Rasulnya, apa yang dia amalkan? Taib, ahsan, masya Allah. Nah, Ustaz, boleh lah Ustaz. Kenapa? Kelima. Oh ya, silakan saja. Ya. Muqtarin bilan. Ya, muqtarin bilan. Muqtarinan bilan. Muqtarinan bilan. Bilan. Iya. Yeah. Man yusyrik billahi falan yadkhul jannah. Jadi man yusyrik billahi falan yadkhul jannah. Bariskan, bariskan. Falan yadkhul jannati. Kenapa jannati? Kasrah. Jannata. Falan yadkhul jannata. Kenapa al jannata? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Iya. Betul. Jadi man man yusyrik billahi falan yadkhulal jannata. Masyaallah. Yani madzhab misal mumtaz ini. Misal mumtaz. Contoh sangat bagus sekali terkait dengan masalah akidah. Ini contoh yang paling bagus ya. Memang harus demikian kita ketika memberikan contoh apalagi sebagai guru ya, mengajar kepada siswa ya. Bolehlah contoh-contoh seperti ini karena ini ada pendidikan di situ, yaitu penanaman akidah. Masyaallah. Jadi man yusyrik billah falan yadkhulal jannata. Taib terjemihah? Barang siapa yang menyekutukan Allah, nah, maka tidak akan masuk surga. Maka dia tidak akan masuk surga. Iya, ahsan barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Muhammad Abdillah. Tiga nomor langsung sampai nomor 6, masyaallah. Nomor 5 ya, bilang. Benar-benar sudah disiapkan bagi saya. Alhamdulillah. Ya, silakan juga lain juga demikian, bisa nanti dari awal juga silakan aja. Iya. Baik, kita berikan kesempatan lagi di line telepon. Di belakang Umar Abdillah di 0218236543. Bagi anda yang menyampaikan via pesan singkat, silakan di 0819896543. Kita terima kembali via telepon. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ahlan wa sahlan, dengan siapa di mana? Abu Salma di Sambas. Abu Salma, ahlan ya Abu Salma. Silakan. Naam tafadhal ya Abu Usama. Ahlan wa sahlan. Kaif haluka? Alhamdulillah bikhair. Wa kaif haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bikhir, barakallahu fik. Fikum barakallahu. Naam tafadhal. Mau ini Ustaz. Di 10 soal Ustaz. Langsung 10 soal. Maksudnya apa? Bagi-bagi kue ini. Iya. Baik, coba iya, silakan nomor iya, yang pertama dulu, iya. Yang awal. Iya. Jumlah ismiyah. Taib. Man sabara fa innahu ma'allahi. Taib, man sabara fa innahu ma'allahi. Jadi man sabara fa innahu ma'allahi. Jayid, mana jumlah ismiyahnya? Innahu. Innahu ma'allahi. Jayid. Kenapa jumlah ismiyah di situ? Adakah mubtada? Naam, ada Ustaz. Mana mubtadanya? Man. Bukan, kita bicara tentang jawab ya. Jangan lihat di awal-awal. Ya ini kan jawab syaratnya. Jawab syaratnya bentuk jumlah ismiyah. Tadi kan fa'innahu ma'allah. Kan itu jawab syaratnya kan? Masya Allah, terputus. Gak jadi 10. Abu Salma terputus ya, Masya Allah. Iya. Mungkin sama. Iya, itu jumlah betul ya. Itu jumlah betul. Saya ingin untuk mentes ya, menguji ya. Ya jadi betul-betul dipahami ya. Itu betul. Betul itu jumlah ismiyah. Cuma jumlah ismiyah telah dimasuk oleh inna. Inna. Jadi fa'innahu ma'allah. Jadi innahu asalnya huwa. Huwa ma'allah. Itu jumlah ismiyah. Dan tapi ketika masuk inna, inna itu untuk mentaukid ya, menegaskan. Sekalipun inna masuk, itu tetap jumlah ismiyah, tidak berubah. Cuma tidak lagi dikatakan huwanya, tidak dikatakan dia mubtada, tapi sudah berubah menjadi isim inna. Jadi asalnya adalah jumlah ismiyah. Itu betul, tidak salah. Tinggal tafsir terperinciannya. Iya, betul. Ini perlu dan ketika ditanya harus bisa menjawab. Ya. Baik. Jazakumullah khair. Demikian Abu Salma di Sambas. Kami tunggu kembali teleponnya. Silakan di 0218236543. Silakan bagi pendengar yang lain yang baru bergabung di halaman 127, silakan Anda bisa membuka di halaman 127. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ummu Fatimah. Nah, barakallahu fiik. Nah, tafadhali Ummu Fatimah. Yang nomor berapa, Ustaz? Tadi nomor, iya, silakan, mungkin bisa nomor 3, bisa nomor 4 ya. Nomor 3 dulu ya. Oh iya. Sudah dipersiapkan, sudah dijawab? Iya. Wajib manzilinya? Iya, Ustaz, bisa. Iya. Tapi banyak namanya dari hadis, Ustaz. Enggak apa-apa ya, Ustaz. Iya, silakan aja lah. Man bada'a bil kalami qabla salami fala tujibuhu. Man bada'a? Man bada'a bil kalami? Bil kalami qabla salami? Qabla salami fala tujibuhu. Fala tujibuhu. Fala tujibuhu. Nah. Mana jawab syaratnya? Fala tujibu. Itu bentuk apa? Bentuk amr ya, Ustaz. Nahi. Apa? Bentuk nahi. Afan. Baik. Afan anai berarti yang itu deh, Afan Ustaz. Ya, nomor 3 kan? Nah, Ustaz. Ya, nahi itu betul. Ta'an yalina qalbuka fat'imil miskina. Ini yang mana nih? Ini nomor 3 Ustaz sekarang. Salah tadi. Nomor 3 itu di sini adalah nahi. Betul itu. Iya. Nahi. Nah, iya. Nah, an-nahyu. Iya. Iya, Ustaz. Cuma saya tanya tadi. Jadi jawab syaratnya adalah fala tujibuhu. Nah. Ya, cuma saya tanya, la itulah apa namanya? La nahya. Tapi apa tanda jazamnya? Hadfu nun ya. Oh, hasbun nun, dibuang nun. Jadi apa asalnya, Pak? Tujibunahu. Iya, jadi fala tujibuhu. Taib, contoh lain? Idza kana ithnatani yatanajayani fala tadkhul bainahuma. Ah, iya. Mana jawab syaratnya? Fala tadkhul. Iya, fala tadkhul. Iya, betul. Nah. Dan jazamnya apa? Sukun, Ustaz. Sukun, sahih. Terus? Ini coba bikin sendiri, Ustaz. Iya, justru itu saya minta. Sendiri, saya minta itu coba bikin sendiri. Iya. Kalaupun ada nas hadis apa itu bisa dijadikan pegangan atau dalil ya. Nah. Dalil untuk apa bahasa ya. Iya. Idza jaa ahadukum hadukumul madrasata mubakkiran fala tadkhulil fasla. Ulang kembali. Idza jaa ahadukumul madrasata mubakkiran fala tadkhulil fasla qabla an taqsinal maktabata. Benar enggak, Ustaz? Nah. Coba kita perhatikan ya. Iya. Pelaku siapa ini? Ahadu, salah seorang. Ahadukum. Jadi idza jaa ahadukum al madrasata. Di umumnya pakai ila ya. Idza jaa ahadukum ilal madrasati. Ya, karena itu fi'il lazim. Tapi idza jaa ahadukum ila al-madrasati mubakkiran. Iya. Terus fala tadkhulil. Baik, mana fa'ilnya tadkhul? Domir mustatir takdiruhu. Takdiruhu. Nah. Itu ahad itu di situ bukan menunjukkan mufrad ya, Ustaz? Iya, ahadukum mufrad. Nah. Kalau fala tadkhul kok pakai ta? Yadkhul. Alhamdulillah sudah dapat. Iya. Kurang kan? Iya, fala yadkhulil fasla. Fala yadkhulil fasla. Jadi pakai iya ya. Nah. Jadi dhamir mustatir adalah huwa ya. Nah, iya, bukan pakai ta. Kalau pakai ta ada kemungkinan dhamirnya anta atau hiya. Ya, fala yadkhulil fasla. Nah. Qabla an yaksunal maktabata. Qabla an kana sayaknusu. Jadi qabla an yaknusa Kana sayaknusu qabla an yaknusa. Qabla an yaknusa al-maktabata. Al-maktabata apa artinya? Jika salah seorang di antara kalian datang ke sekolah pagi-pagi, maka janganlah kau masuk ke kelas sebelum menyapu kantor. Al-maktabata kantor. Perpustakaan apa di sana? Nah, lain diucapkan, lain dimaksud. Al-maktabata itu pakai ta marbutah, itu adalah perpus ya. Atau bisa juga toko, toko kitab juga maktabah. Ya, ya, tergantung nanti apa penggunaannya ya. Iya. Tergantung penggunaannya. Untuk membedakan antara perpustakaan dengan apa? Maktabah. Kalau kantor yaitu, maktab. Maktab, iya. Qabla an yaknusal maktabah. Maktab itu kantor. Nah, maktab juga maknanya apa? Meja. Yeah. Yeah. Baik, bagus contohnya tepat ya. Iya. Yeah. Ada contoh lain? Kalau selanjutnya. Untuk yang istifham. Istifham, iya. Yeah. In aradtu an azurka famada ahmilu laka? Ah, ulang kembali. Enggak. Ketika kita membuat kalimat, coba diperhatikan apa kata demi kata ya untuk menyusunnya. In aradtu. Terus? An azurroka. Kenapa pakai tasydid? An azuroka. Nah, In aradtu. In aradtu an azur. An azuroka. Famada ahmilu laka. Famada ahmilu laka. Famada ahmilu laka. Baik. Jayid, labas. Nah. Bisa, Ustaz. Labas, baik. Nah, itu apa? Jawab syaratnya dalam bentuk apa? Istifham. Istifham. Famada ahmilu laka. Baik. Itu aja, Ustaz. Itu aja. Baik, ahsan. Nah, ismiyah mungkin dari hadis lagi, Ustaz. Man sab'a ashabi fa'alahi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Ulang kembali. Man sab'a ashabi fa'alahi. Man sab'a. Nah. Man sab'a atau man yasubbu. Man yasubbu. Ini dari hadis ya? Nah, Ustaz. Baik, man sab'a ashabi fa'alahi la'natullahi. Fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wal nasi ajma'in. Tayyib. Barakallahu fik. Wa fik barakallahu fik. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Jazakallahu khair, Ummu Fatimah. Alhamdulillah, barakallahu fik. Beberapa contoh dan juga kalimat yang dibuat telah disampaikan dan benar, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Ummu Fatimah di 0218236543. Silakan, dan Anda juga bisa langsung bertanya dalam bab ini pada Ustaz di 0218236543. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Abu Aisyah. Taib, Abu Aisyah Ahlan. Di Blitar ya? Iya. Taib, barakallahu. Nah. Ahlan wa sahlan ya Abu Aisyah. Ahlan bikum ya Ustaz. Tafadhal. Ayu raqm min ya? Ayu raqm turid? Ajib, naam. Ajib ma syi'ta ini. Raqm salis. Salis, tafadhal. Talabiyan nahyu. Dan talabiyan. Iya, bentuk apa an-nahyu, larangan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fala yu'zi jarahu. Fala yu'zi jarahu. Taib, saya ingin tanya ini. Ini bentuk apa? Hadis ya. Taib, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri fala yu'zi jarahu. Jawab syaratnya mana itu? La yu'zi jarahu. La yu'zi. Taib, la itu la nahiyah majzum. Apa tanda jazamnya? Tanda jazamnya hadfu harful illah. Hadfu harful illah. Wahua? wahwa apa hurufnya? Alif atau waw? Ya. Al-ya. Dari mana tahu ya? Li'anna harfu dzal bariz kasrah. Tapi li'anna qablaha. Li'anna qablaha kasrah. Kasrah. Ai qabla al-ya kasrah. Au qablahu ai qabla harful akhir kasrah. Itu tandanya fala yu'dhi. Dzi dzalnya kasrah. Berarti ya depannya dibuang ya. Fala yu'dhi. Jarahu ahsan. Baik, fi misal min indik ifsad. Naam, fi misal yujad misal min indik, ada contoh dari antum sendiri. Kalau tadi itu hadis ya, ya. Bisa bikin kalimatnya. Taib ati misalan. Taib, tafadhal. Oh, minni? Anta turid? Naam. Taib. Man? Ya. Siapa yang pergi ke pasar, maka janganlah dia membeli. Antum sambung aja itu. Beli apa? Man yadhhabu ila suqi. Iya. Maka janganlah dia membeli. Fala yashtari. Fala yashtaril hawaija israfiyan. Apa? Israfan. Fala yashtari israfan. Fala yashtari israfan. Apa arti fala yashtari israfan? Janganlah membeli dengan berlebihan. Oh, tapi berarti beli apa? Umum ya. Nah. Umum. Tapi fala yashtari israfan atau israfan? Israfan. Israfan. Iya. Nah, di sini jawab syaratnya mana? La yashtari. Fala yashtari. Tapi majzum atan tanda jazamnya? Anda jazamnya hazf harful illah. Hazf harful illah. Apa itu huruf illatnya? Iya. Iya, betul. Fala yashtari. Fala yashtari tanpa ya di akhirnya. Iya. Nah. Tapi silakan, ada nomor lain. Yang antum siap untuk menjawab. Ba'dahu. Tapi silakan, tafadhal. إن كان الرجل لا يستطيع أن يترك المعاصي أيريد أن يدخل الجنة؟ أعيد ulang kembali. إن كان الرجل لا يستطيع أن يترك المعاصي أيريد أن يدخل الجنة؟ أريد أريد ayuridu. Ayuridu. Nah. Taib, istifhamnya ayuridu. Ayuridu. Di mana istifhamnya? A. A. Kemudian di mana bentuk apa? Kalau istifham harus jawabnya pakai fa. Nah. Wa ma sahih. Nah, coba ulang kembali. In kana ar-rajulu la yastati'u an yatruka al-ma'asi. Fama misalnya kenapa dia kan gitu kan? Kenapa dia ingin masuk surga? Maka apakah dia ingin masuk surga gitu. Bahasa Indonesia juga enggak tepat juga itu. Iya kan? Coba antum terjemahkan dulu. Apabila seseorang iya. tidak dapat meninggalkan maksiat, apakah dia menginginkan surga. Nah itu kan bahasa Indonesia apa kalimat itu enggak sinkron. Seharusnya kenapa dia ingin masuk surga? Atau bagaimana? Seharusnya bisa? Iya. Bagaimana bisa masuk surga? Atau bagaimana dia masuk surga? Nah. Atau kenapa dia ingin masuk surga? Jadi jika apa seseorang jika dia tidak bisa meninggalkan maksiat, kenapa dia ingin masuk surga? Atau bagaimana dia bisa masuk surga? Nah, itu baru bahasanya sinkron antara pertanyaan dengan jawaban atau antara apa? Syarat dengan apa? Jawab syarat. Nah, sekarang coba terjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. In kana ar-rajulu la yastati'u an yatruka al-ma'asi ma'asiya an yatruka al-ma'asiya an yatruka al-ma'asiya na'am fa hal yuridu an yadkhula al-jannata bukan fahal falimadha kenapa dia ingin falimadha yuridu an yadkhula al-jannata falimadha falimadha yuridu an yadkhula al-jannata kenapa dia ingin masuk surga? Naam. Falimadha? Naam. Atau pakai fa anna yadkhula al-jannah? Fa anna. Nah, fa anna yadkhula al-jannah? Bagaimana dia masuk surga? Dalam hadis kan fa anna yustajabu lahu. Naam. Terkait dengan apa? Seseorang yang berdoa mengangkat kedua tangannya ya. Ya Rabbi ya Rabbi. Iya. Sementara makanannya dari haram, malbasu haram. Naam, ta'amu wa syarabu haram. Kedua sana apa? Fa anna yustajabu lah. Ya, bagaimana bisa diijabahkan permohonan? Taib, ala kul hal. Jadi falimadha yuridu an yadkhula al-jannah. Taib, itu bentuk istifham. Ahsanta. Taib, ahsan barakallahu fik ya akhil karim. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Abu Aisyah Ditar. Jazakumullah khair dan alhamdulillah telah menyampaikan beberapa kalimat dan kalimat dari yang disusun beliau dan ada sedikit perbaikan terkait dengan jawaban ya yang tadi dijelaskan oleh Ustaz. Barakallahu fikum. Kita berikan kesempatan berikutnya di line telepon 021-823-6543. Masih di latihan 4 bagi Anda yang baru bergabung. Silakan bisa dilihat dan dibuka di halaman 127 dari latihan keempat. Ya, kita angkat kembali. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Salma tadi. Alhamdulillah. Hanya Abu Salma, silakan. Ya, terputus tadi ya. Aku dah lupa sana. Baik. Labas. Silakan. Baik, wasil, lanjutkan ya. Fi'lan talabian. Fi'lan talabian. Baik. Yang mana ini? Yang nomor 3, rakam salih atau rakam 4? Al-amru. Al-amru. Baik, tafadhal. Kalau al-amru berarti rakam Isnain. Tsanian. Ya, tsanian. Baik. Man usiba musibatun falyasbir. Man usiba musibatun fal yasbir. Coba ana ingin perhatikan man usiba musibatun kenapa itu pakai marfu di sini musibatun naibul fa'il jadi naib musibatun ditimpa oleh musibah bagaimana itu man usiba musibatun dan seharusnya naib fa'il itu kembali kepada man. Iya kan? Nah. Nggak mungkin musibah tentu naib fa'il. Kalau naib fa'il bagaimana pengertiannya? Siapa yang ditimpa musibah? Yang ditimpa musibah siapanya atau musibahnya? Oh, nah. Mansub, Ustaz. Hah? Kenapa mansub? Kalau mansub berarti dia maf'ul. maf'ul atau ada ya. Kalau tidak maf'ul boleh saja itu bisa bisa jumlahnya sahih. Man usiba musibatan. Berarti musibatan adalah maf'ul mutlak. Qata'a. Iya, enggak itu betul, betul. Kalau dia mansub berarti apa? Berarti apa dia? Maf'ul mutlak. Mafhum? Ya. Tufidu ta'kid. Menguatkan man usiba musibatan. Ya. Man usiba musibatan. Nah, cuma halo, itu kan fi'il majhul ya, fi'il majhul na'if fa'il berarti apa? Dhamir mustatir taqdiruhu huwa, kembali pada man. Atau mau pakai apa, musibah mau dijadikan fa'il, maka jadikan apa, usibah itu fi'il ma'lum. Bagaimana? Jadi man asabahu musibatun. Halo. Nah. Jadi kalau mau dijadikan musibah fa'il marfu, maka jadikan usibah tadi fi'il ma'lum. Jadi asabah. Man asabahu musibatun. Ya, man asabahu musibatun. Kalau terjemahannya, Ustaz? Ya, siapa yang ditimpa musibah? Iya kan? Siapa yang ditimpa oleh musibah? Kalau bahasa kita itu apa? Menunjukkan pelaku itu apa? Oleh kan gitu. Ya. Kalau letterlike-nya apa? Letterlike-nya siapa yang musibah menimpa dia kan gitu. Siapa yang musibah menimpanya? Kalau bahasa Indonesia kan tidak bagus ya. Ya. Sekalipun dia maklum terkadang terjemahkan dengan fi'il majhul. Itu boleh-boleh saja, itu selama tidak menyalahi makna. Jadi man asabahu musibatun, siapa yang ditimpa oleh musibah ya. Jadi musibahnya apa? Sebagai fa'il ya. Jadi boleh fi'ilnya tidak pakai ta'nis karena sudah ada fasil pemisah, yaitu maf'ulnya, yaitu dhamir. Mau pakai ta'nis juga boleh karena itu asalnya man asabathu musibatun. Man asabathu. Halo? Naam. Iya. Fahimta? Naam. Baik, ana aktub ini. Jadi man, jadi bismillah. Man asabahu musibatun. Nah, ini fa'il musibah jadi apa? Fa'il daripada asabah ini. Ha, ini maf'ul kembali kepada man. Ya. Apa tadi jawabnya? Amar, apa? Amar. Apa? Coba jawabnya apa? Ha? Falyasbir. Falyasbir. Berarti apa? Berarti lam apa nih? Lam amr. Lam apa? Lamul amr. Lamul amr sahih. Baik, falyasbir. Lamul amr. Atau pakai fi'il amar ini, atau pakai ta ta'nis boleh. Man asabathu, iya. Nah, karena itu asal musibatun karena fa'ilnya mu'annas. Ini fa'ilnya mu'annas, mu'annas ada ta merbutah ya. Fi'ilnya boleh pakai ta ta'nis, itu asal. Boleh tidak karena sudah ada pemisah. Mana pemisahnya? Ini nih, fasil ini, dhamir maf'ul bih yang misah. Man asabahu musibah atau man asabathu musibah falyasbir. Atau fi'il amarnya apa? Fasbir. Atau pakai amar fas. Atau afan ya, betul. Pakai apa? Pakai fi'il mudhari karena ini apa? Bukan mukhatab ya. Ya, betul. Falyasbir. Betul. Iya. Jadi pakai fi'il mudhari takdirnya huwa, huwa kembali pada man. Jadi bukan pakai amar. Kalau afi lamar itu anta. Tuh. Jadi man asabahu musibah atau man asabathu musibah falyasbir. Sahih. Baik, tafadhal. Ada lagi? Sebenarnya nomor 3 ini sudah tadi. Iya. Tapi berbeda konteks. Tapi lanjut ke nomor 4. Tapi silakan, silakan. Silakan. Iya. In in usafir ila sambasi fahal fahal ajaduka ya Salma? A'id. In usafir ila sambasi fahal ila sambasi, kenapa pakai si, pakai kasrah? Majrur bi ila. Ah, itu nama, itu sambas, itu kalau sambasa. Sambasa. Sambas kan? Dia itu termasuk isim ajam. Isim ajam berarti ismul ladzi la yansarib, isim yang tidak boleh bertanwin. Pertama ilatnya apa? Yang pertama adalah aja apa? Alamiah, nama, tentu nama tempat atau nama negeri atau nama kota, itu disebut alamiah, alam. Yang kedua adalah ajam, tentu nama ajam, bukan nama Arab ya. Maka tanda jarnya fathah. Ya, jadi ila sambasa, kemudian diharakatkan. Araftal an? Sudah paham ini? Paham. Iya. Lanjut. Taib, ulang kembali. Ya. Biar jelas. An usafir ila in usafir ila sambasa. Sambasa. Fahal alaka ya Salma? Fahal? Fahal alaka ya fahal alaka ya Salma? Fahal alaka, kif fahal alaka? Apa maksudnya? Ajadaka. Hah? Ajadaka. Ajadaka? Ya Salma. Kenapa ajadaka? Kaf itu mafulum bisa. Apa artinya? Terjemahnya apa itu? Terjemahannya bagaimana? Terjemahannya, ya. Jika saya bersabar ke sambat, maka apakah aku akan menemukanmu ya wahai Salma? Oh, menemukanmu. Jadi menemukannya apa? Kok fahal ajadaka? Kalau bertemu, Ustaz. Hah? Kalau bertemu alaka, alakaka. Alakaka. Laqom. Laqiya yalqa. Laqiya yalqa. Fahal alqaka. Alqaka. Oh. Naam. Fahal alqaka. Alqaka. Nah, bukan fal alakaka ya. Laqiya yalqa. Fahal alqaka. Baik. Tas barakallahu fik ya akhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Abu Salma di Sambas. Alhamdulillah berhasil masuk yang kedua kali dan sudah menyempurnakan dan menjawab beberapa pertanyaan. Perbaikan terkait dengan laqo yalqi itu saja. Laqo yalqa. Iya. Baik. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Masih di latihan yang sama, latihan keempat, halaman 127. Terkait dengan jawab syarat, fi'il syarat dan jawab syarat. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Abu Irfan. Abu Irfan lagi, silakan tanya akhi. Tafadhal. Naam, tafadhal ya Abu Irfan. Rakmu Ar-Rabi. Taib, rakam Rabi. Naam. Rabi. Istifham, ha? Dan talabian alif istifham. Iya. Iza takhruju minal jami'ati fa'ayna ta'malu? A'id marzaniya. Iza takhruju minal jami'ati. Iza takhruju minal jami'ati fa'ayna ta'malu? Fa'ayna ta'malu, apa yang maksud takhruju di sini? Keluar, lulus. Oh, kalau lulus bukan takhruju. Kalau kharaja khruju itu keluar, keluar dari rumah, keluar dari kampus, bukan arti lulus. Tanjah ya. Ha? Idza tanjah. Takharraja. Takharraja. Iya. Jadi itu takharraja ya. Jadi takharraja ya takharraju. Oh. Bukan kharaja ya khruju. Kalau itu keluar, keluar dari tempat. Iya. Oh, bukan lulus ya. Ya. Ulang kembali. Idza ini bisa masuk pada fi'il madhi, bisa masuk pada mudhari, tapi umumnya masuk kepada fi'il madhi. Akan tapi tidak dia menunjukkan apa? Lampau tidak. Idza masuk pada fi'il madhi itu lil mustaqbal, akan datang. Oh gitu, Ustaz. Iya, idza jaa nasrullahi wal fathu. Oh iya. Nah, itu waktu saat ayat itu turun belum Futuh Makkah. Iya. Iya. Belum ada kemenangan dalam bentuk Futuh Makkah. Jadi idza jadi masuk pada fi'il madhi, ini syartiyah. Jadi syartiyah ini tufidu al-mustaqbal. Iya. Ini kenapa akan datang. Iya. Mau fi'il mudhari juga bisa, tapi umum gunakan fi'il madhi. Idza takharrajta. Idza takharrajta. Kalau mudhari apa? Idza. Ya. Mudhari, kalau fi'il mudhari bagaimana? Takharrajta. Timbangan apa tadi wazan ini? Takharraja timbangan tafa'ala. Tafa'alu. Tafa'ala yatafa'alu. Kalau anta? Anta. Tafa'alu. Bukan. Tinggal ianya diubah dengan ta. Fa'ilu. Tafa'ala yatafa'alu. Tatafa'alu. Tatafa'alu. Ada dua di situ ta. Ta pertama adalah ta mudhara'ah. Yang kedua ta itu ta zaidah, ta tambahan, ta sisipan. Karena polanya tafa'ala takharraja yatakharraju. Kalau anta tatakharraju. Kharraju. Iya. Idza tatakharraju atau idza takharrajta. Idza kharrajta. Minal jami'ati. Minal jami'ati. Fa aina ta'malu. Fa aina ta'malu. Jayid. Fa aina ta'malu. Ta'malu. Jayid. Ahsan. Nah. Ada lagi? Contoh lagi? Atau saya yang ngasih terjemahannya, antum menterjemahkan bahasa Arab? Boleh. Hah? Boleh saya terjemahkan ke bahasa Arabnya. Taib. Jika kamu bertemu orang itu, jika saya ketemu orang itu, apa yang saya katakan kepadanya? Jika saya bertemu dengan orang itu, apa yang akan saya katakan? In laqitu laki-laki itu. In laqitu rajulan. Laki-laki itu berarti sudah tertentu. Kalau rajulan itu umum, ya. Belum tertentu. Saya minta itu yang sudah tertentu. In laqitu rajulu. Ya. In laqitu rajula. Rajula atau pakai dzalika boleh. In laqitu dhalika ar-rajula atau pakai idza laqitu dhalika ar-rajula, apa yang ku katakan kepadanya? Famadha aqulu lahu betul, ya, famadha aqulu lahu idza laqitu dhalika ar-rajulu dhalika ar-rajula famadha aqulu lahu. Baik, masih masih mau juga? Silakan, Ustaz. Silakan. Jika saya sampai, di mana saya taruh tasmu? Jika saya sampai, di mana saya taruh tasmu? In wasatu fa'ina ya ana ad'u fa'ina ad'u akbatak. Baik, ahsan, masyaallah. In wasatu ya jayid, In wasaltu atau pakai mudhari in asil majzum ya in asil fa aina adau hakibataka ya fa aina halo fa aina adau naam hakibataka itu tasmu atau kopermu ya tapi itulah contoh ya, isi paham. Baik, barakallahu fik. Wa fik, barakallahu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khair, Abu Irfan. Ya, telah menyampaikan dua kali dari contoh dan jawaban dari pertanyaan ini. Di latihan keempat. Kami berikan kesempatan untuk satu penelpon terakhir di kesempatan malam ini, silakan. Di 0218236543 masih di latihan yang sama bagi Anda yang baru bergabung di halaman 127. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ummu Abdillah. Alhamdulillah, silakan. Naam, tafadhali. Asal disan Ustaz, manafiah. Baik, manafiah, baik, silakan. Masyaallah. In tadhab ma adhab. In tadhab idhab fa ma adhab. In tadhab fa ma adhab. Fa ma. Ulang kembali. In tadhab fa ma adhab. Adhab atau adhabu? Fa ma adhabu. Adhabu. Kenapa adhabu? Ada maksudnya. Iya, dia tidak majzum karena sudah dimasukkan oleh ma. Iya. Ma nafi. Iya. Jadi in tadhhab fama adhabu. Iya. Jika kamu pergi, saya tidak akan pergi. Iya. Masyaallah, sahih. Iya. Ustaz, saufa Ustaz. Baik. Masyaallah, morborong. Ya, silakan. Saufa. Man utiya kitabahu biyaminihi. Fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Masyaallah, itu ayat ya sebagai dalil ya. Betul. Iya. Jelas itu sahih, enggak mungkin salah ya. Iya, sahih. Maka di sini adalah harus pakai fa ya, fasaufa. Iya, karena sudah jawab syaratnya dimasuk oleh saufa, maka harus jawabnya pakai fa. Fasaufa yuhasabu. Dan yuhasabnya tidak bersukun, tidak mazum, bukan fayuhasab. Fasaufa yuhasabu. Iya. Karena jawab syaratnya sudah dimasuk oleh saufa, maka fi'il mudharinya tidak mazum. Tapi dia menempati tempat jazam sebagai jawab syarat. Iya. Baik, ada lagi? Sin, sin, masyaallah. Iya. Masyaallah, silakan. Iya. In tarji fa sa'arji ma fa'ar in tarji ma sa'arji maka. Ini pakai sin atau pakai ma? In tarji fa sa'arji ma in tarji sa'arji maka. Mana sinnya? Sa'arji fa sa'arji. Pelan-pelan, mahlan-mahlan ya Umm Abdullah. In tarji in tarji fasa arji maka. Fasa arji maka. Sudah yakin itu benarnya? Fasa arji. Ah, nah itu harus perhatikan. Jadi fiil jawab syarat kalau sudah masuk sin itu tidak majzum lagi. Ya. Ya, makanya fasa arji. Fasa arji dan jawab syaratnya harus pakai fa karena sudah masuk sin. Pakai fa. Dan sinnya kalau sudah masuk fi'il mudhari'nya tidak majzum. Iya. Fa sa'arji'u ma'aka. In tarji fa sa'arji'u ma'aka. Ahsant. Masyaallah, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Mu Abdillah. Alhamdulillah. Nah, masyaallah ini. Al-ijab kulluha sahihah. Nah. Masyaallah ini. Baik, naktafi. Iya, naktafi insyaallah. Kita cukupkan di kesempatan malam ini terkait dengan soal atau latihan yang terdapat di pelajaran ke-15 latihan ke-4 ya. Kita akan masih sambung pertanyaan atau latihan ini di kesempatan berikutnya, di kesempatan yang akan datang. Kami angkat di penghujung kajian ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada contoh kalimat seperti ini, Ustaz? Iya. Man arada ayakuna aliman fa'alaihi ayatubal ilma. Taib, man arada an yakuna aliman, aliman fa'alaihi yatubal ilma. An yatubal ilma. Nah ini, tapi karena dia enggak langsung ya, kalau langsung bisa saya tanya ini. Taib, ini betul, jumlah sahih fa'alaihi an yatubal ilma, itu betul. Nah ini jawab syaratnya adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, mana mubtada'nya? Mana khabarnya? Khabarnya ada fa'alaihi. Itu khabar muqaddam. Sibul jumlah jar majrur. Ala itu menunjukkan harus ya. Ya fa'alaihi. Maka dia harus. Maka dia wajib. Mubtada'nya adalah masdar mu'awwal an dan fi'il. An yatluba. Masya Allah ini bagus sekali ya. Ya, ini berarti yang ini sudah apa sedikit banyak ya, mungkin sudah banyak menguasai kaidah ini. Fa'alihi an yatlubal ilm, harus pakai an. Ya, kenapa pakai an? Karena dia akan menjadi mubtada. Nah, mubtada itu isim. Maka di sini adalah mubtadanya masdar muawwal. Masdar muawwal ada an serta fi'il setelahnya. Fa'alihi an yatlubal ilma. Nah, kalau di apa? Dijadikan masdar sharih sebagaimana tadi, bisa ditakwil pada masdar sharih. Fa'alaihi talabul ilmi. Fa'alaihi talabul ilmi. Jadi an yatluba, talaba yatlub, itu maksudnya talab. Talabu. Jadi talab itu masdarnya. Jadi fa'alaihi talabul ilmi. Nah, jadi kalau masdarnya harus marfu. Fa'alaihi talabu. Fa'alaihi talabul ilmi. Talabul ilmi, ilminya mudhaf ilaih. Kalau pakai fi'il, ilmanya sebagai maf'ul bih. Fa'alaihi an yatlubal ilma. Yatlubanya mansub dengan an. Masya Allah, sahih. Jazakumullah khairah, kami ambil contoh kalimat yang lain disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man arada an yadu'an nas bi ghairi ilmin, fakaifa yuqbal, fakaifa yuqbalu. Fakaifa yuqbalu. Naam. Naam, masyaAllah. Ini bentuk istifham ya. Naam. Naam. Man arada, an yadu'an nasa. Fakaifa yuqbalu. Bi ghairi ilmin. Bi ghairi ilmin. Bi ghairi ilmin. Fakaifa yuqbalu. Naam. Naam. Naif fa'ilnya. Dhamir mustatir ya. Naam. Takdirnya huwa. Iya, naif fa'ilnya fa kaifa yuqbalu. Kalimat majhul saja. Ya? Majhul. Huwa ini kembali kepada man. Nah, kaya, bagaimana maksudnya dia bisa diterima? Diterima itu orang yang mendakwakan orang tanpa ilmu. Jadi man arada an yad'u an-nasa bighairi ilmin fa kaifa yuqbalu. Iya. Taib, jayid. Nah. Taib. Satu kalimat kembali kami angkat. Nomor 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Man ghafala bil amal, man ghafala bil amali fid dunya fasawfa yandam fil akhirah. Naam. Man ghafala, man ghafala, man ghafala an, an bukan naam bil ya. Iya. Man ghafala diralat umum pakai an ya. Naam. Man ghafala an, anil amali fid dunya fasawfa yandam, fasawfa yandamu ya fil akhirah. Sahih. Fasaufa, betul. Dia pakai saufa bukan pakai sin, betul, karena saufa itu apa untuk masa yang akan datang, tapi apa masa jauh, ya. Berbeda kalau sin, sin itu mustakbal tapi dekat waktunya. Kalau saufa itu jauh waktunya. Tepat pemakaian saufa. Fasaufa yandamu yaumal qiyamati. Ya, sahih. Taib, itu saja masyaallah. Taib, jazakumullah khairul jaza. Masyaallah atas jawaban-jawabannya dalam latihan ini. Ini menunjukkan bahwa cukup menguasai ya, cukup menguasai kaidah syartiyah ini. Nah, coba dipersilakan lagi apa untuk membuat kalimat sesuai dengan permintaan yang ada di latihan yang keempat ini, termasuk latihan yang kelima. Latihan kelima insyaallah akan datang, kita masuk latihan kelima setelah kita menuntaskan latihan keempat. Nah, latihan kelima ini lebih sulit lagi sedikit. InsyaAllah. Kenapa lebih sulitnya? Karena di sini tidak diminta jawabnya seperti apa. Nah, InsyaAllah. Berarti jawabnya bebas ya. Bebas jawabannya. Jadi, cuma dia, pengarang ini, mencantumkan ada tersyartin. Ada in, ada man, ada ma, ada mahma, ada mata, ada aina, ada ayu. Nah. Ya, itu ada tersyartin. Diminta untuk menggunakan adatus syartin ini. Berarti kita harus menyiapkan fi'il syarat dan jawab syarat. Fi'il syarat dan jawab syarat. Nah, silakan latihan ini diselesaikan sebelum kita ketemu di pekan akan datang sampai sana ya. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Baik, jazakumullah khairan jazak. Kita akhiri. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.